kekasih ku pergi nan jauh. Terluka hati kini karena mu, hai kekasih, kemana kau pergi? Ku akan mencari. Mengapa kekasih ku pergi nan jauh? Hanya bayangan hampa menggodakan diriku, bayangan belaka terasakan rindu. Hancur rasa hati pina karena bu kekasih meninggalkan aku. Sedih aku rasa, derita sengsara kalau ku kenangkan kisah masa lalu. Mengapa kekasih, terkira karena mu kekasih meninggalkan aku. Sedih aku rasa, derita sengsara kalau ku kenangkan kisah masa lalu. Mengapa kekasihku pergi nan jauh? Terluka hati kini karenamu, hai kekasih, kemana kau pergi? Ku akan mencari.